mencari rezeki. Coba mana suara satu, suara satu coba. Tuh, sorry Ji. Wah, enggak. Terus. Terus. Bisa featuring itu ada 3 lagu. Sejarah panjang, andai satu hati. Betul enggak? Sesuai satu tengah tadi. Jadi bisa diganti-ganti gitu kan? Tergantung cocoknya nanti gitu ya. Kalau enggak salah. Ini sesuai dengan keterangan dari Pak Adit tadi. Maksudnya gini, apakah kita mau membawakan satu hati atau kita mau cari satu hati lainnya yang kira-kira lagu lama yang bisa dijadikan seperti satu hati? Itu sih sebenarnya. Yang bisa ada perempuan ya? Yang bisa ada perempuan. Sequencer ya, pas main sequencer, jadi mainnya dummy, tapi kamu yang main tetap sekarang jadi pas main itu fokus di vokal aja, jadi ini salah pun gak apa-apa gitu, tapi yang penting kamu yang main gitu. Nah boleh deh gitu ya, boleh, jadi iya, biar aman sekalipun juga. Nabrok sama vokal pun kita take aja. Mainnya leluasa gitu. Iya, iya. Leluasa gimana? Sama seminggu awal! Pinggir! Kita coba lagi. Lihat mau duet kayak gimana gitu? Biar bisa duet ada, tapi saya layer gitu gimana? Oke, suara etal. Bawain berapa lagi? Kita bawain setiap itunya 5 lagu. 5 lagu. Tapi ada visuring-visuringnya. Soalnya kita bukan main sendiri, ada Niji, ada Geisha.